Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala jalla rabbuna ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayuhan nas kaum muslimin azani wa azzakumullahu jami'an. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yaumin tatlu fihi syams. Setiap persendian anak Adam manusia memiliki beban kewajiban untuk bersedekah. Disebutkan dalam riwayat Muslim jumlah persendian itu ada 360 persendian. Dalam setiap hari di mana matahari itu terbit, masing-masing kita memiliki beban, tanggungan, sedekah sesuai dengan banyaknya persendian yang kita miliki. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bentuk sedekah. Beliau memperluas cara kita berpikir kalau sedekah dalam Islam itu bukan hanya terbatas dengan uang saja. Setelah itu beliau mengatakan ta'dilu bainal itsnain sedekah. Kamu berbuat baik kepada dua orang, berbuat adil kepada dua orang yang bersengketa adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaihi au tarfa'u lahu mata'a sadaqah. Engkau membantu seseorang dengan membawakan barangan, membawakan barang yang dia miliki atau mengangkatkan barang tersebut sampai pada kendaraannya adalah sadaqah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Ngomong yang baik, ngomong yang bagus, ngomong yang santun adalah sedekah. Barakallahu fikum. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah kaki yang engkau langkahkan untuk menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sadaqah. Begitu juga tindakanmu yang menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Barakallahu fiik. Sehingga sedekah di dalam Islam tidak hanya terbatas barakallahu fikum dengan menggunakan uang. Tetapi itu dijelaskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik ma'ruf adalah sadaqah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala di dalam barakallahu fikum kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa syariat ini mewajibkan setiap individu harus bersedekah sebanyak persendian yang mereka miliki? Karena kata beliau itu merupakan sebagai wujud rasa syukur kita ketika kita bangun di pagi hari dalam keadaan jasad kita sehat walafiat. Kita tidak terbaring di rumah sakit. Kita tidak terbaring di kasur kita. Kita tidak opname. Bangun, membuka mata kita dalam keadaan sehat walafiat itu kenikmatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat-sangat pantas untuk kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam naja'al lahu aynain walisanan wasyafatain. Bukankah kami telah membuat kalian memiliki dua mata, memiliki lisan dan dua bibir? Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya untuk mengingatkan manusia agar mereka mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat lisan. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan barakallahu fikum, pada satu hari Al-Imam Fudail Ibnu Iyadh ketika beliau membaca ayat ini maka beliau menangis. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Imam, kenapa Anda menangis? Maka beliau mengatakan, hal barakallahu fikum batta lailan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah kamu semalam ketika tidur dengan nyenyak, penuh dengan rasa syukur karena Allah subhanahu wa ta'ala membuat engkau memiliki dua mata yang sehat sehingga engkau bisa melihat dengannya? Hal batta syakiran lillah an ja'ala laka lisanan tuntiqu biha atau tuntiqu bihi. Apakah semalam ketika engkau tidur dengan nyenyak, penuh dengan rasa syukur kepada Allah karena engkau memiliki lisan yang sehat sehingga engkau bisa berbicara dengannya? Barakallahu fikum. Menunjukkan barakallahu fikum, beliau merasa masih kurang syukurnya sehingga beliau menangis. Barakallahu fikum. Itu beliau sudah muhasabah ketika malam hari, paginya masih menangis. Barakallahu fikum. Merasa begitu banyak kelalaian dalam nikmat-nikmat tersebut. Barakallahu fikum. Apalagi mata kita ini. Apalagi barakallahu fikum kita hidup di lingkungan barakallahu fikum. Iya. Manusia-manusia yang jauh dari agama. Begitu banyak kita barakallahu fikum dipertontonkan, diperlihatkan perkara-perkara maksiat, mungkar. Barakallahu fikum. Terkadang mata ini tidak bisa untuk dijaga. Sehingga tidak barakallahu fikum mensyukuri nikmat tersebut. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kata Allah. Kemudian pada hari itu kalian semua pasti akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yus'alu bihi 'abdu yaumal qiyamah minan ni'am. Yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat terhadap seorang hamba terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada dia, Allah akan bertanya, alam nusahhi jismak, alam narwiyaka ma'al barid, bukankah kami sudah membuat tubuhmu sehat walafiat ketika di dunia? Amal soleh apa yang sudah kamu lakukan dengan tubuh yang sehat tadi? Apakah kamu sudah optimal, sudah maksimal menggunakan tubuh yang sehat tadi untuk beramal soleh, kebaikan? Bukankah kami sudah memberikanmu minuman yang menyegarkan? Barakallahu fikum. Itu yang akan ditanya bagi seorang hamba. Tetapi barakallahu fikum, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua jenis nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, padahal itu barakallahu fikum pertanggungjawabannya besar di sisi Allah. Kesehatan dan waktu luang. Betapa banyak manusia yang menyia-nyiakan masa-masa sehatnya untuk melakukan amal kebaikan. Betapa banyak manusia-manusia yang membuang waktunya untuk perkara-perkara yang percuma. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Sehingga melalui hadis ini barakallahu fikum, kami mengingatkan dan mengajak diri kami pribadi dan juga saudara-saudara sekalian untuk mensyukuri nikmat tersebut, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita barakallahu fikum dengan melakukan amal kebaikan. Baik itu amal kebaikan yang kaitannya hubungan kita dengan Allah, amalan-amalan sunnahnya, sholat-sholat sunnahnya, barakallahu fikum, puasa sunnahnya, zikir, qiraatul Quran, barakallahu fikum, semangat. Ataupun terkait amal-amal kebaikan yang hubungannya antara kita dengan makhluk. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada istri, barakallahu fikum. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Jalla Rabbuna. Allah musta'an wa alaihi fikir. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا قوم مسلمين أعزاني وأعزاكم الله جميعا. Pada khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan ada sebuah kondisi atau keadaan yang membuat sebagian manusia itu kecewa atau putus asa melakukan kebaikan. Sebagian kecewanya itu dia lampiaskan kepada makhluk. Sebagian yang lain justru yang lebih parah dia kecewa kepada Allah. Apa itu? Yaitu barakallahu fikum orang-orang yang merasa sudah melakukan amal kebaikan khususnya kepada sesama makhluk, tapi ternyata amal kebaikan yang dia lakukan kepada sesama dibalas dengan kejelekan, dibalas dengan keburukan. Barakallahu fikum. Dia sering membantu temannya, sahabat karibnya, tapi ternyata dia dikhianati. Barakallahu fikum. Dia pernah membantu sanak keluarganya. Barakallahu fikum. dengan meminjamkan uang atau yang semisal dengannya, tapi ternyata dia juga ditipu oleh keluarganya tadi, barakallahu. Sudah sekian sering dia dikecewakan oleh manusia. Saya melakukan kebaikan ini, ternyata saya dibalas dengan keburukan. Di mana itu janji Tuhan? Bahwasanya kalau seorang melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsaliha. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipatnya. Kejadian-kejadian seperti ini, barakallahu fikum, terkadang membuat sebagian manusia-manusia yang dangkal pemahamannya, justru membuat dia kecewa. Justru akan membuat dia menjadi orang yang egois. Untuk apa mikirin orang lain? Untuk apa berbuat pada orang lain? Justru orang lain akan menyakiti kita, akan mengkhianati kita, akan menghancurkan kita. Lebih baik memikirkan diri sendiri. Jadilah, keluarlah, terciptalah manusia-manusia yang barakallahu fikum egois. Manusia-manusia yang tidak barakallahu fikum ingin melakukan kebajikan pada sesama. Sehingga dia punya moto. Kamu kalau tidak menyakiti, akan disakiti. Kalau kamu tidak makan, kamu yang dimakan oleh orang. Dan itu juga yang dia tanamkan kepada anak-anaknya. Dunia ini kejam. Dunia ini ganas. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dia tidak mendidik, barakallahu fikum, ya, dirinya, anak keluarganya untuk melakukan kebaikan. Karena dia sudah trauma. Barakallahu. Nah, siapa yang salah, barakallahu fikum? Dan apa yang salah? Yang salah adalah diri kita. Yang salah adalah harapan. Yang salah adalah niatan. Ketika melakukan kebaikan, Anda mengharapkan balasan dari manusia. Ketika melakukan kebajikan, Anda barakallahu fikum mengharapkan timbal balik dari manusia. Itulah letak kesalahannya, barakallahu fikum. Kebajikan itu dilakukan barakallahu fikum karena tiga hal. Yang pertama, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga sebagai bentuk ketaatan kita lakukan kebaikan tadi. Yang kedua, barakallahu fikum, kita melakukan kebaikan-kebaikan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan untuk kita. Sehingga kita syukuri dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, barakallahu fikum, kita melakukan kebaikan tadi tidak mengharapkan balasan dari manusia. Tetapi barakallahu fikum, kita mengharapkan balasan dari sisi Allah. Ganjaran pahala dari sisi Allah. Sehingga barakallahu fikum, kalau Anda melakukan kebaikan dengan tiga alasan ini, Anda tidak akan kecewa. Apapun respon manusia, bagaimanapun tanggapan manusia, bagaimanapun mereka membalas, barakallahu fikum, mau dibalas dengan kebaikan, ya alhamdulillah, syukur kepada Allah, itu merupakan ganjaran yang disegerakan. Kalau dibalas dengan kejelekan, dibalas dengan keburukan, air susu dibalas dengan air tuba, maka dia tidak kecewa. Kenapa, barakallahu fikum? Karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak harus dibalas dengan orang tersebut. Tetapi bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, barakallahu fikum, kepada orang ini dibalas oleh orang yang lain. Naam, orang ini membalas kebaikan kita dengan keburukan. Jangan, barakallahu fikum, kecewa. Jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Yakinlah, kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Kalau tidak dari orang ini, maka dari orang yang lain. Yang akan membalas kebaikan kita. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikumsalam. Fa'in ahsantum, ahsantum di anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu sebenarnya untuk diri kalian sendiri. Fa'in asa'af alaiha. Tapi kalau kalian berbuat jelek, berbuat buruk, ya maka kalian juga yang akan merasakan akibatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qimi salam.